Bila diri berlaku, hatiku pun terbahagia. Bunga-bunga ceria yang ada di sudut hati ini. Kau dan aku bahagia, bahagia. Bahagia.